Subhanallah. Ada lagi yang lainnya, bukan banyak-banyak pembantu, ada yang banyak-banyakan sepatu. Pernah saya sampaikan di sini ya. Siapa? Istrinya Ferdinand Marcos, namanya siapa? Imelda Marcos. Jerene konon koleksi sepatu ini itu 3.000 pasang. Dan 2.000 pasang kanggo ngapa? Coba sekarang 3.000 pasang, kalau dibagi setahun, setahun itu ada 360 hari. Berarti dia pakai selama berapa tahun, sebenarnya berarti ganti apa? Ganti sepatu. Subhanallah. Setelah meninggal, di mana sepatunya? Dimasukkan ke museum, karena sangi akeh, gak terawat, akhirnya banyak yang dimakan rayap. Itu loh dulu yang kamu bangga, bangga-banggakan. Apa yang gani harap gue nyuap mungkar karo nakir dan gue sepatu? Subhanallah ya. Itulah kalau kita melihat kondisi dunia ini, na'udzubillah min dzalik. Jadi setiap sesuatu yang bisa dijadikan objek untuk bangga-banggaan itu masuk dalam ayat ini. Terutama terkhusus masalah harta. Makanya banyak sekali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencela berbangga-banggaan dalam harta. Nanti kita akan kasih catatan di bawah bahwa yang tercela itu bukan semata-mata mempunyai harta yang banyak. Kalau itu sesuai dengan aturan, tidak apa-apa. Tapi yang tercela adalah mengumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan untuk sombong-sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Jadi diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah ibn Syikhir. Kata beliau, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur." Pada suatu hari, kata Abdullah ibn Syikhir, saya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu beliau sedang membaca surat Al-Hakumut Takatsur. Pas banget lagi baca surat itu. Setelah selesai membaca surat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaqulu ibnu Adam, mali, mali." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa anak Adam itu mengatakan ini hartaku, ini hartaku? Menyombongkan hartanya. Kilo rumahku gede dewek sekampung. Kilo tanahku ambak dewek sekabupaten. Ini loh perusahaanku besar sendiri, paling besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang mengatakan mali mali, ini loh hartaku, ini loh hartaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahallaka ya bunna Adam min malika." Wahai Adam, wahai anak Adam, wahai para manusia. Sesungguhnya hartamu yang sebenarnya. Hartamu yang sebenarnya illa ma akalta fa afnita. Hartamu yang sebenarnya adalah satu makanan yang kamu makan kemudian setelah itu habis. Itulah hartamu. Makan, makan. Setelah makan, kemana? Kemana setelah makan? Dibuang. Iya enggak? Makanya antara makanan yang enak sama yang tidak enak, bedanya pur 5 senti. Iya enggak? Antara makanan yang enak, karo sing ora enak, bedanya pur pira? 5 senti. Sekarang di sini sampai sini tok. Habis itu kalau sudah masuk ke perut, apalagi kalau sudah keluar, priwe, ada baik. Jadi antara gule karo keluban, antara gule karo keluban, metune pada baik, malah kadang-kadang lebih angel metune sing gule. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya harta kalian itu satu. Makanan yang kalian makan, setelah itu kalian habis sudah.

Lama-lama pikir-pikir, wah pijen ya lumayan ya, nomor 10 menit ini ya. Apa jajal sekali-kali sholatnya nanti? Nungumah bayar ya. Proses. Proses. Orang Bali itu pakai proses. Sholat nungumah sih kan. Enggak ke masjid lagi. Mungkin enggak langsung total. Ya. Enggak langsung total. Selima waktu di rumah. Mungkin awalnya lah. Ya paling orang zuhur kalau asalnya nungumah. Maghribnya masih di mana? Di masjid. Lama-lama enaknya kesel ya. Memecit ya. Lawis maghribannya nungumah bayar. Akhirnya 5 waktu di rumah. Lama-lama bukan hanya 5 waktu di rumah, lama-lama ora sholat. Makasih. Kalau kita sudah mulai ditambah rezekinya sama Allah Azza wa Jalla. Lihat, apakah itu berakibat kepada terlalaikannya ibadah yang selama kita lakukan? Kalau iya, waspada. Cepat-cepat kembali sebelum parah. Nek wis kadung parah, angel boleh ngobati. Sama saja hadir pengajian. Ketika punya toko belum banyak yang beli, masuk ke sabun dina ngaji. Begitu mulai akeh lah orang ketang seminggu sepisan. Begitu tambah akeh maning, lah ya sebulan sepisan. Begitu akeh maning lah ngaji nang omah bae kan anak radio siki. Suwe-suwe ora babar jelas. Maka hati-hati. Al-humut. Sesungguhnya berbangga-banggaan telah melalaikan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kurangnya kita tutup dengan baca subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.